السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ziarah orang sakit. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adabu iyadatil marid, adab-adab ziarah orang sakit. Mudah-mudahan menjadi satu pengetahuan bagi kita yang sama-sama dengan ziarah. Ziarah orang sakit ni satu sunnah. Ini termasuk dalam tuntutan syarak. Ziarah orang sakit. Orang sihat pun ziarah juga. Bukan nanti-nanti sakit baru nak pergi. Dan sihat tak mari sekali. Maknanya masih sihat pun ziarah, masih sakit pun ziarah. Cuma masa sakit lebih lagi kena ziarah daripada masa sihat. Jadi sama-sama kita ziarah dah, kita dengar kelebihannya. Di antaranya hadis daripada Sauban radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima iza da'a akhahul muslima. Sesungguhnya seorang Islam apabila dia nawak, dia ziarah saudaranya yang Islam, lam yazal fi hurfatil jannah hatta yarji'a, sentiasalah dia di dalam kebun syurga sampai dia balik. Maknanya kalau kita ziarah sesama Islam, selama mana kita ziarah tu duduk dalam rumah dia, tak minta diri, tak balik lagi, selama itulah dia seolah-olah duduk dalam syurga. Maknanya duduk di dalam rahmat yang sangat banyak. Bukan saja ziarah orang sakit, dapat rahmat. Setengah jam, setengah jam rahmat. 10 minit, 10 minit rahmat. Rupa-rupanya dapat rahmat kita yang ziarah. Sebab tu orang suka nak nawak sekitar. Tak? Rupa-rupanya dia tahu dulu pada kita. Itu perintah yang umum lah. Maknanya Nabi kata akhahul muslim, saudaranya yang Islam, sakit dah sakit masuk belaka. Adapun yang sakit, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridun nadahu munadi minas sama tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Apabila seorang itu dia menziarahi saudaranya yang sakit, maka malaikat yang di langit berkata, tibta molekmu ni, amalamu comel sungguh hari ni, nawak orang sakit mu hari ni. Tapi kita tak dengar. Kita tak dengar. Tibta mana betul sungguh mu, baik sungguh mu hari ni, membuat perkara yang benar, perkara yang berkebajikan. Wa taba mamsyaka, dan baik sungguh perjalananmu pada hari ini. Katanya malaikat yang di langit, jalanan yang baik, jalanan kita tengok orang sakit. Satu perjalanan yang dipuji syarak. Wa taba waqta aminal jannati manzila, mu telah sedia tempat tinggal dalam syurga nampaknya, kata malaikat. Sakit ni sebenarnya satu nikmat bagi orang yang arifin. Kita bala lah sakit. Tambah sakit. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal hakikat dunia, maka dia suka sakit. Sebab sakit tu nikmat, sehat tu bala bagi dia. Nah, sehat tu sebenarnya satu bala kalau tak kena kira. Sebagaimana anak isteri pun menjadi bala kalau tak kena cara. Sebab itulah kata Al-Imam Al-Ghazali, dalam sakit tu ada nikmat, di dalam sehat tu ada bala. Tu orang berjoget tu bukan orang sakit, orang sehat belaka. Tengoklah TV. Tak, TV 1, TV 2, TV 3 matang anak ke. Tak ping. Orang sakit tu. Dah, orang sehat. Ha, dalam sehat lah datang bala. Kalau sakit, ajak joget tambuh. Dah cair kita naik, cekak lapang hospital Kuala Terengganu. Nak ripung belakang mochi-mochi, hak masuk air, hak tebuk perut, hak tebuk tulang belakang. Dah, ajak pergi naik buah dia je. Buah musim. Ha, ada dia je. Gila naik. Nah, tambuh dah. Sakit sangat. Dah bila nak pergi, nanti sehat. Tak, nah, sehat nak pergi main. Ha, dia lagu tu. Sebab tu dalam hadis yang lain, Nabi Sallam pernah berkata, sama-sama dah baca ni, amatan ni, mabunun fi dimakasir minanan asihati wal farabu. Dua ni'mat yang tenggelam manusia ramah di dalamnya. Tenggelam ni mana hanyut lah. Dua ni'mat ni ramah manusia hanyut. Iaitu sehat tubuh badan dan masa lapang yang banyak. Ramai orang hanyut dengan sebab sehat. Dengan sebab sehat tu. Eh? Main bola. Kalau sakit dah main bola. Nah. Orang sakit ajak main bola. Orang sakit. Orang tengah baca Yasin 5-6 orang. Kita pergi angkat bangun ajak jadi penjaga tu. Bunyi taru tangan apa semua enak. Ambul. Dah orang cetong. Nah. Masa sakit tu menyelamatkan dia daripada bermain-main. Begitu. Nah. Sehat. Ramai orang tenggelam. Tak kena cara. Digunakan sehat tubuh badannya untuk permainan, untuk hiburan dan sebagainya. Tak ramai orang yang gunakan sehat tubuh badannya untuk berbakti kepada agama Allah. Tolong Allah. Tolong agama Allah. Untuk menghidupkan semula Islam yang telah ditinggalkan di akhir zaman. Nah, guna kesihatan itu. Sakit ni Allah Ta'ala beri sebagai ujian kepada hamba-Nya, sama ada yang dia kasih ataupun yang dia benci. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri sakit kerana benci. Kadang-kadang Tuhan beri sakit kerana kasih. Kadang-kadang Tuhan tak beri sakit kerana kasih. Dan kadang-kadang Tuhan tak beri sakit kerana benci. Ada juga sehat kerana benci. Sehat tu menjadi istidraj, menjadi lorongan supaya dia bertambah sesat daripada Allah. Contohnya Fir'aun. Dan Sri Fir'aun. Dia tak pernah rasa sakit. Dia tanya seorang pengawal peribadi dia lah. Dia kata sakit ni benda guna. Dia tanya. Nah. Dia pasal Tuhan beri dia tak pernah sakit. Bila dia tak pernah sakit, maka kufurnya nampak nombor satu atas muka bumi. Orang lain tak berani macam dia kupuk. Siapa dia berani mengaku? Mengaku Tuhan. Nak? Pasal? Pasal sehat. Nak? Pasal sehat. Kalau sakit, sebenarnya adalah nikmat. Nak? Sebab kalau orang jalan serik gitu, tak ada sakit apa-apa, tak sepak, tak puidak, kata Allah. Ya Allah dah kata. Nak? Jalan. Bila bau terjulang lokal, ya Allah bunyi. Sakit baru sebut ya Allah. Nah, orang dia menengung tawakal sebut Allah, Allah dah sebut. Kita nak suruh sebut Allah, Allah orang duduk tawakal, kita ambil pelepohnya katak kepala. Pelepoh katak Allah. Bapak pun pulak. Dia gitu. Teh lalu tak risau. Teh. Mugamah lah pokok-pokokmu. Dan tunggu dia ada. Dia ada nikmat di dalam balik. Iaitu dapat sebut Allah. Bukan senang nak sebut Allah. Ayuh. Nak, dah jadi. Nak pula. Yang kita dapat sebut tu sebagai darah daging kita tu. Ayuh nak sebut. Kalau orang, kalau kita sengelih sebut lain. Sengelih sebut boleh sebut Allah. Tuhanku, Ya Rabbi. Mudah. Tapi kalau kita sepak sebut Allah. Ayuh. Kalau cokek, sepak, jirik, teratuk. Nak sebut Allah. Ayuh. Sebut benda lain. Nak, nak orang puan habis lebih. Tengok dia teratuk kan. Dia duduk atas kuku kan. Ibu bangun teratuk meja. Dia kata Allahu Rabbi. Tak. Habis lah tu beli barang dalam kain. Ha. Bawa barang-barang inti saja tu beli. Kereta cak ayam. Nampak tak? Kain cindai tu beli habis. Bawa barang-barang muzium belaka. Pasal apa? Pasal latihan. Latihan masa muda. Masa muda tu latih dah. Bila coket kejut dia bercarut. Nah, ha, jadi bila tua dah dia jadi daging. Ha, dia jadi daging. Tubik molek. Pengen tajwid idrak ma'a gunah cukup dekat. Nah. Ha, ikhfa hakiki ada cukup dengan mak dia sekali. Ha, tapi kalau ngaji Quran gayak repang. Nah, ha, tu masalah pasal latihan. Orang yang dilatih kalau teratuk subhanallah, kalau jirik apa-apa ya Allah. Nah, Allahu Rabbi. Ha, lama-lama dia jadi daging. Ha, begitu. Jadi mereka kata wattaba waqta minal jannati manzila, orang yang ziarah saudara yang sakit itulah sebenarnya telah bina satu rumah di dalam syurga. Ha, rumah ni kita nak dalam syurga. Rumah ni orang tak ni sadar. Ha, tak ada berozah dah mari sadar. Manzilan fil jannah. Nah. Ha, atas dunia boleh ha. Masjid ni gomong kok. Nah, rasa kata rumah kita. Rumah di dalam syurga insya-Allah. Ha? Kalau kita dapat maka tidak akan rosak. Tak kena cakap itu. Eh. Ha. Ada pula molek-molek ada tak kena cakap itu, mitok biar kena cakap itu. Rakyat paling bengonglah dunia. Ha. Ada lagi negara lah dunia. Ha, mitok supaya nak kena cakap itu pula. Ada ada. Neh. Ha, ditunjuk TV di Afrika. Nah. Ha. Naik 10% je cukup. Nampak? Beranggup habis. Nak pakai cawak retail. Bukanlah supi. Nampak? Mesti nak cawak retail pula. Eh? Ada pula. Ada boleh molek-molek. Ada tak kena cukup itu. Nak we kena cukup itu. Kota pada beru. Allahu Rabbi. Kali ni berlebih hanya. 100 lebih, 200 lebih. Bandar pula berlebih. Tak? Baik, adab-adab ziarah ni. Bila kita tahu dah kelebihan, dia ada adab-adab ziarah orang sakit. Di antara adab-adab ni dia kata, janganlah kita lama duduk dekat orang sakit tu. Jangan duduk lama. Ada orang dah uti sekejap hari. Duduk tengok itu. Bengong. Jangan duduk lama dia dia kata min adabil iyadati alla yutil zairu aljulusa. Di antara adab-adab ziarah sakit jangan lama duduk oleh orang yang ziarah. Kan lama ya? 30 minit, 20 minit minta diri. Ha, orang pandai. Nah, 20 minit, 10 minit minta diri. Hatta yashqa alaihi wa ala ahli sehingga jadi susah orang sakit. Natang ni tak balik lagi. Susah. Memang ni mari lagu tu. Dah dia sakit. Nak? Orang sakit malu nak makan. Dia tunggu dah ni. 10 minit lagi. Minta diri dia dah. Minta diri. Dia tak tengok, tunggu. Bini buat tumpik nak suap bubuk. Oh, suap bubuk. Bunyi. Dia tegur belakang. Kawan tu nak pecing, nak salin paper. Dia kata, paper makan. Kalau tu ambil paper, lama atas muka dia. Ni yang cara belaka. Nak kecil nak jadi dia. Orang nak saling baju, nak buang kain, tak lari. Tengok, macam geruk. Ha. Lari ya, 10 minit minta diri. 10 minit minta diri. Itu adab-adab ziarah. Ha. Dia kata, fa'ini ketabat zalika darurah. Ha. Fi italah fala baksa. Melainkan jikalau maknanya berhajat supaya dia duduk lama, maka tak salah. Orang sakit tu kata usah balik lah lagi. Nah, mu kalau mu ada aku rasa sihat selalu. Rasa tu panjang umur selalu tengok muka mu. Nah. Ha. Jadi kita pun boleh duduk lama. Mu jangan asal duduk mari sekejap nak balik. Duduk kot sekejap lagi. Ha. Tu lain. Jadi kita cocoh lu sekali. Ha. Minta diri dulu deh. Dia kata sekejap lagi. Tak ada orang ni. Hari ni sehari tak hari. Mesin-mesin pula tengok aku hari ni. Nah. Ha. Tu lain. Ha. Dia ada tuntutan-tuntutan. Ada-ada. Korena. Maksudnya dia ni tak payah. Tak payah balik lagi. Itu lain. Nah. Ha. Sebab tu jangan duduk lama. Sampai ke hari. Sampai apa. Kemudian dia kata wal afdalu an tatakarrara iyadatul mari in kana fi zalika rahatan. Dia kata yang eloknya kita selalu ziarah Jangan pergi sekali je. Sekali tak pergi. Apa? Waktu mampu kerah. Barulah. Tak, mati dah. Pergi sekali. Tak, kalau boleh pergi acak lah. Ha? Pergi acak. Jikalau pergi acak tu, menjadi suka bagi orang sakit. Nak, pagi mari, tengah hari mari, petang mari pulak. Sukanya orang sakit. Tak, tengok muka kita tu jadi turun satu darah. Tak? Ha. Wa idkhalul lisururi alai, dan bila kita pergi tu dia rasa gembira. Ha, tak perlu pergi acak. Kalau kita pergi sukanya dia macam orang tak sakit. Nah, bila kita kata nak balik tu jadi bermuka. Ha, pergi acak hak gitu. Nah. Ha. Ha, kerana pergi berulang-ulang kali itu tiada salah pada syarak. Ha, tetapi yang afdalnya hendaklah pada awal-awal sakit. Ha, kerana berdalil dengan hadis wa ila marada fa'udhu. Maka bila sakit, ziarah selalu. Kalau bolehlah hari sakit tu ziarah. Nah. Ha, dia makin lama makin kuranglah fadilah ni. Sebab itulah kita ni sama ada menjadi yang kena ziarah ataupun yang yang tukang ziarah. Tak lari daripada dua keadaan. Kadang-kadang kita ziarah orang, akhirnya kaki orang ziarah kita pula. Tak? Ha, kerana kita ni, kehidupan kita dalam dunia, mesti dia berubah daripada sehat, akan pasti bertemu dengan sakit. Sakit yang paling pasti, sakit mati. Sakit. Sakit sakaratul maut, sakit tu mesti. Semua orang kena. Doktor pakar apa kena. Batu dalam hadis pesan sama. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla harami, wa sihataka qabla saqami, wa faragaka qabla syughli, wa ghinaka qabla faqri, wa hayataka qabla mauti, au kama qala. Lima perkara ni kita ambil awal-awal sebelum datang lima lagi, iaitu rebutlah masa muda sebelum datang masa tua. Nak masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda kita guna betul-betul masa muda kita. Nak tengoklah budak-budak kecil. Kalau kita pergi tengok pondok kok pasir tumbuh. Nak. Pondok ni petani. Budak-budak kecil tu duduk pondok dah. Dia ambil dah masa muda. Hadis ni. Nampak syabah bakal qabla harami. Hadis ni. Muda tu 7 tahun 8 tahun tu dah dak dah duduk pondok dah dengan kelek kitab dengan pegang sebeh dengan pakai jubah dengan kilas serban tak lamanya duduk 15-16 tahun duduk tak dah, dah nak main macam anak macam anak kita ha, tu, dia ambil dah masa muda ni orang cerdik tak orang hati ceroh ha. Kita masih muda lagi dengan main nak sedangkan kita akan ditanya masa muda orang akan tanya kayak ni. Ha, di antara soalan yang akan ditanya kepada kita an syababihi fima apna napa daripada masa muda kamu ke mana kamu habiskan nah panggil seorang-seorang lagi pada masyarakat nah eh si fulan bin si fulan nah berapa umur kamu pocik pun jawab 75 tahun nah 75 tahun dengar duduk atas surat nantah kitab berapa tahun. Ha? Kita pun jawab 7 bulan je. Sudah. Dah masa pahwannya di masa muda 30 tahun main rodak. 20 tahun wayang kulit pot dogo. Ha. Ha. Habis gitu. Agogo 8 tahun. Ha. Berat nanam. Lepas tu timbang kan? Akhirat dengan dunia. Timbang. Umur akhirat, umur dunia. Kita timbang. Sudah lagi. Mana berat? Nak masa muda kita pahwannya. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. 60 baru mari surat. Nah. 75 baru mari makcik surat. Ngaji bahik. Hik 15 tahun lah tutup. Ha, tutup buku. Baru nak belajar bahik. Makcik belajar bahik dia ini bahik. Dah makcik keluar haid dah. Makcik 30 tahun dah dah beli pek. Ha. Tak beli roti batal 15 tahun baru nak belajar. Nampak kau ni muju belajar. Tak lagi tu. Tak jadi beruk tu duduk rumah. Ni masa ni duduk tengok TV. Duduk tengok TV ni. Rumah beruk terang. Tak. Cerita Cina. Cerita keling. Tak. Jadi pasal TV mati. Bila mati, jangan baca talqin. Bawa VCD. Pasang Syaruk Khan atas kubur. Kata apa? Pasal dia peminat Hindustan pasal siapa tak datang di surat. Haa, dia gitu. Tak, baru dipandang muka dia. Kemudian masa sehat sebelum masa sakit. Kita ni sehat eh. Ni tengah sehat. Kalau kita tengok atas hospital ni, orang tebuk sepok dia. Tebuk sepok. Tekok dia ni tebuk dengan besi. Buat masuk baik. Paik tu besar-besar paik hok aquarium pelawa hong. Faham? Tiga tepuk ni. Bila tepuk kita boleh makan lah. Tak boleh makan dah. Dia makan masuk air gitu. Makan kot tekok. Ha, jadi dia makan kot tekok. Tak akan kot mulut. Nah. Kot mulut ni pun copong. Boleh nak belajar tajwid? Nak ngaji Quran boleh? Tak boleh dah lah. Dia mari dalam hati Allah nak ngaji tak boleh. Dia nak ngaji buana penuh lah mulut tepek pasta pula. Nak, dia balik mata tutup. Nah. Ha. Dia ada mata tepi ting, ting, ting, mampu kan? Nah, dia gitu. Dan ni kita sihat ni, kenapa tak guna masa sihat ni? Ah, ha, kena guna molek-molek masa sihat. Nah, ha, pasal sakit, dia tak kabur tarikh. Kalau botol temato dia ada tarikh. Dia tengok dah kan expired si. 29 hari bulan Jun 2006. Ha, tak apa, stand by. Boleh jual lagi, seminggu dia ada tarikh. Kita tak ada tarikh, tak cari cek, tekok tak ada tulis. Ha, kalau tulis tekok senang. Ha, kita tengok, tekok kau boleh ulang. Mu 28 bulan mampu kerah. Ha. Boleh tahan kira 27 di Mekah. Duduk depan Kaabah Taubat. Tak tahu. Dada kiyok. Dada kiyok. Dada rati. Gitu lah. Nah. Kemudian masa kaya sebelum datang masa miskin. Ni kita kaya ni. Kaya bukan pakai kereta mesti lapu belalang. Tak. Kaya ni maknanya nak buat benda-benda kita boleh. Nah. Nak pergi surah boleh. Nak pergi masjid boleh. Nak pergi kat ceramah boleh. Ah, kaya ni. Walaupun tak ada kereta, walaupun jalan kaki. Nak, orang miskin ni nak buat tak boleh. Walaupun kaya. Ada orang kaya ni nak buat benda-benda tak boleh. Pasal dia telah sakit. Dia sakit, orang kaya. Nak, nak turun daripada katil tak boleh. Tak boleh tengok orang sakit, dia duduk atas katil. Orang kaya dia buat satu hidup. Dia ada TV. Nak, haa, buat dia ekong. Oh, beradang ni. Nak, dia nak mati dalam ekong. Nah, orang kaya harta dia 100,000 tapi dia nak turun tanah tak boleh, dia nak pergi jalan nak warang kereta tak boleh pasal dia duduk atas bed hospital dah. Nah, hak kapung ni tak ada harta sekepeng tapi raun rata riti. Nah, walaupun jalan kaki kakang di teluk tapang. Nah, kakang di takenu, kakang takenu pasal dia orang kaya, dia boleh gerok sana kemari. Orang kaya, orang miskin duduk atas bed hospital walaupun harta banyak tu orang miskin. Jadi nak bergerak dah. Walau harta dia banyak. Tak usah kata nak turun tanah. Tak usah kata nak pergi tengok orang main. Nak walaupun harta mu sejotak, mu duduk atas beg ni. Nak, nak gerak lagi tangan. Orang mati kat tangan. Kaya dia 180,000 ada kita dalam beg. Nak, tapi tak boleh gerak. Gerak sekali gitu hari cucu mari. Ha, mari narak toki cucu pukulah. Ha, cokeng naik toki. Mana padang dengan muka. Ha. Kemudian masa lapang sebelum datang masa sibuk. Kita lapang ni. Ni sekarang ni duduk pada masa lapang. Masa lapang mana kita boleh buat banyak benda-benda yang baik. Dan masa sibuk, kaki bila masa sibuk? Masa ketika nyawa ada di hulkum. Itu masa sibuk. Tak? Ha, tu paling sibuk. Sebab itulah kalau kita tengok Allah kadang-kadang. Masa muda, sibuk dah main. Masa tua, dah pergi juga dengar. Dah betul semula. Padang main cucu. Masa muda, tok tu, padangnya orang nyanyi, tengok. Tak, tengok orang nyanyi, tengok orang main. Masa tua, main cucu pula dah. Kakang pergi perok. Ha? Natu beranak 2 bulan duduk. Tinggal surat 2 bulan. Ha, saya pergi pulau Pinang pula. 3 bulan pula, beranak pula dina. Habis gitu itu. Tak berhenti ke benda, tak tahu akidah. Tak tahu imam, tak tahu tauhid. Jadi macam boleh gitu je. Nah, mu pinjam, aku pinjam, mu pinjam. Habis semua gitu je. Masa muda, licin dah. Ha, dia tahu ni permainan-permainan. Masa hidup, sebelum datang masa mati. Kita ni tengah hidup, orang mati semua nak balik semula. Balik semula. Kalau kita pergi dengar di kubur Tuhan angkat hijab dia dengar. Nolong nak naik semula ke atas muka bumi. Nak. Nak hidup semula, nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh. Ni dalam kubur. Dan kita tak mati lagi. Nak. Gunalah kesempatan yang sangat besar ini. Ha, untuk mencari bekal-bekal akhirat dia banyak. Bekal dunia, tak payah bimbang. Bak makan, tak payah susah. Pasal makan, natang nanti. Natang nanti nak jadi makan. Ha? Binatang tidak lembu-lembu. Lembut. Universiti masuk kok. Dah. Dah masuk universiti dah ni kepak gemuk-gemuk tambung. Susah apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu binatang pun di atas muka bumi. Melainkan Allah Ta'ala jamin belaka dah rezeki dia. Asal susah. Dia nak beriman ke mana lagi? Nampak? Yang mesti petang sekali siang lah. Siang tu kerja dah siang. Malang dah. Direct selling pula malang. Duk kira tak kati. Kodong dah dalik rumah ni. Kira utung. Dari 7-8 ribu pula pulang. Tak, bila lagi hidup hanya sekali. Siang pun jeng-jeng ambil. Kerja. Malang pula. Nak cepat kaya pula. Macam-macam pasien. Nak? Siapa dah kenal tangga surat. Orang tanya dah. Ustaz mana ngajar kat rumah? Tahu ustaz mana tau? Tua-tua gitu. Memang tua pun dah ustaz. Nah. Dia tak kenal. Siapa tak kenal kat rumah dia? Dia kata nama benda tu bila bang sedap kapung. Kata tak tahu kok nama benda. Lagi dengar bang. Memang lagi dengar. Kat rumah mu bengong tunggu. Maknanya dia tak cana kapung dia benda-benda agama. Ha, tu, jadi punah janang. Nak? Tak jamin tak ada kenal tak ada apa. Jangan kita duduk lama. Melainkan kalau kita duduk lama itu memberikan kegembiraan, rasa senang hati orang yang kita ziarah. Ah ha, tu lainlah kita duduk lama. Tidur kat dia, budak apa? Temang tidur dia, budak apa kalau dia gembira? Tak, tapi kalau tidak, 15 minit duduk, hendaklah kita minta diri. Nah. Ha. Dia hidup ni dia tak ada sehidup semati. Nah, dia suku-suku. Kasih lagu mana pun kepada anak kita, ayah mati dulu, anak mati dulu. Nak? Kasih mana pun kepada isteri kita, isteri mati dulu, suami mati dulu. Tak ada lagi kira. Semuanya bergantung atas tempoh dia panggil. Ajal tu tempoh. Nah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah. Bila datang ajal, iaitu tempoh kehidupan seseorang, maka tak bolehlah kita nak melambat-lambatkan walau sekejap atau nak mencepatkan walau sekejap, tak boleh. Eh, siapa masa suami dulu mati. Walaupun isteri kasih lagu mana pun. Nah, kadang-kadang isteri dulu mati. Kita tak tahu, tapi minta-minta biar isteri dulu mati. Nah. Satu hari Abu Jahal dia buat lolok sakit. Dia nak suruh Nabi mari ziarah. Datuk Patinggi Abu Jahal. Nah. Dia kabur ke hamba dia, kata kabur ke Muhammad, kata aku sakit ni. Nah, sakit berat dah. Abu Jahal punya kepala. Sebab Nabi SAW ni orang kafir pun dia pergi ziarah tu. Nah, ziarah ketika sakit. Nah, untuk dakwah. Nah, kerana nak dakwah. Jadi sebelum Nabi datang, dia suruh orang gali lubang. Dia suruh budak-budak gali lubang. Supaya kat gini Nabi nak mari ziarah sampai rumah dia, terjunlah lubang. Jahat lah, patut-patut jahat pun. Dia pun urusi sekali. Bukan. Nampak? Dia utuh sekali. Kalau mana dia kekin kau, dia bapak sekali. Nah. Dia dikabar, dia kata aku sakit, biar dia mari nawak, lepas tu dia gali lubang. Sekedip ni. Dia suruh Nabi mari dapat bawa jatuhlah lubang. Nah. Nabi pun dengar Abu Jahal memang sakit, nak ziarah lalu tu. Bila Nabi berjalan nak sampai kat lubang, Jibril AS mari kabar, ya Muhammad, jangan ziarah. Ni ada perakat. Jangan ziarah orang lagu ni. Nampak? Dia tak suruh, dia memang ada banyak muslihat. Jadi Nabi pun konang balik, rupanya ada lubang. Tunggu, tak lagi selamatlah Nabi. Pasal Jibril khabar suruh balik. Jadi bila lama nak tunggu, mana tak pergi nawak. Dan datang lubang. Tubik pada rumah kita, bang, duduk dalam lubang je. Tidak ingat. Baru tu kapok juga. Padang ke muka dia. Tuhan tunjuk selalu. Nah, lubang hak dia suruh gali, dia tunggu kaki tak kata. Masuk. Dia nak kena ke Nabi, kena ke dia dulu. Di antara lagi sunat-sunat ziarah itu, iaitulah kita meletakkan tangan atas orang yang sakit. Sunat letak tapak tangan dah. Sunat letak tapak tangan atas orang sakit dan berdoa dengan kesembuhan, doa supaya lekas sembuh. Jampi ya. Nah, kerana ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kita kadang-kadang 30-40 tahun dah dia ada orang sakit dah lagi tau. Tak hangang atas dia baca. Ha, malam ni kalau ada sahabat dia boleh tengok. Dan di antara yang Nabi suruh buat kalau kita pergi ziarah orang sakit sebagaimana yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ada maridan masahahu bi yaminih wa qala adhhab al ba'sa rabbun nas washfi anta shafi. Nabi dia kata bila ziarah orang sakit, Nabi letak tapak tangannya yang kanan di atas orang yang sakit itu. Nah. Kemudian Nabi pun baca adhhab al ba'sa rabbun nas washfi anta shafi. Hilang, menghilangkan Tuhan manusia itu, yakni Allah akan menghilangkan penyakit. Sembuhkanlah wahai Tuhanku, anta syafi, engkaulah yang menyembuh. Nah, macam gitu. Ingat tu? Ashabal ba'sa rabbin nas isfi anta syafi. Nah, hilangkanlah, pergikanlah, jauhkanlah, buangkanlah penyakit wahai Tuhan segala manusia, isfi. Kenapa? Sembuhkan. Engkaulah yang menyembuh. Anta syafi, engkau yang menyembuh. La syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada sembuh melainkan sembuh daripadamu. Nah, la yughadiru saqama, yang tidak balik menjadi sakit semula. Ini bacaan Rasulullah. Baca lagi kat orang sakit. Nah, dia sakit benda. Kaki dia masuk semi. Nah, tangan kita pun kaki masuk semi. Kaki masuk besi. Tak, kita putuk atas kaki kat seming, jangan buka kat bekok, menolong. Hubur gitu, baca. Neh, baca, sapu beraluh. Neh, ini, setengah daripada amalan yang sangat dituntut. Kita jauh, kita tanya. Nah, berapa batang masuk usi? Nah, 3, aku dulu 5. Main gitu. Nah, dia main gitu je. Nah, mu besi yang omolek ke besi karat? Mu nak pergi jaga tu, kaki kalau hujan-hujan, kecil jangan tebik tu. Jadi sejuk si. Dia main gitu. Tak ada baca nak suruh baik. Tak? Baca nak suruh baik. Sebab orang sakit ni dia fitrah dia nak baik. Bila mari sakit dia satu je nak baik. Hak lain ke dia? Tak? Hak lain ke dia? Dia nak baik. Baik. Kalau boleh nak hari ni baik. Kalau doktor kata pakcik nak baik selalu hari ni ke nak ubat hak baik tahun depan? Pak mana dia nak jawab? Doktor mari tanya, pakcik, penyakit pakcik ni ada ubat. Dia ada dua jenis ubat. Satu ubat ni, dia baik makan hari ni, petang esok baik selalu. Seubat lagi, kalau makan hari ni, tahun lepas baik. Pakcik tu nak jawab kau ni? Pakcik tu kata, petang ni ada ubat. Petang esok, petang ni. Nah, nak baik selalu. Itulah jenis orang sakit. Sebab tu bila sakit, bahang juga segala ubat. Bila orang kata, bahang selalu. Tak fikir panjang. Itu jenis orang sakit. Orang kata kena makan anak tiku. Hak cek merah lah. Nak pasal? Nak baik. Dan kan jangan buat bak dengan benda haram. Tadawaw wala tatadawaw bil harami. Berobaklah kamu. Jangan kamu berobak dengan benda haram. Nak? Bapa di bahan anak tiku je hidup. Anak tiku dia kata obat dulu. Nak? Dan kan obat yang baik. Yang macam dia. Yang suci banyak. Bapa di bahan obat patut. Haram makan anak tiku. Tapi oleh naluri fitrah orang sakit dia jenis nak baik. Hukum tolak tepi. Bahan anak tiku. Abak lelah. Mujur orang tukang reka tu abak dia kata anak tiku. Kalau dia kata anak kura, tak bahan tanah dekat tekuk. Nak? Orang ni kata pula makan susu rima. Nak menyakit ni? Bahan susu rima. Kiring korang-orang jabat hutang pun semua nak susu rima. Tapi banyak nak 3 botol. Aku nak cari tuan dia 3 botol. Kalau tarik rima boleh 3 botol. Minum susu rima. Pasal? Padahal haram. Semua susu binatang yang bukan makulah yang kita tak boleh semula makan. Haram. Nak? Nak bahan balik-balik ni pasal orang kata baik. Bahan susu rima. Sebab tu kalau orang yang sakit dia kira nak baik. Bila nak baik, kita berdoa kepada dia. Walau tak baik pun harapan dia ada. Tak, kita mari depan kita baca doa. Nak, kalau kita mari sembang dia tak ada harapan nak baik. Dia sakit, kita mari sembang depan dia. Boleh setengah jam pun tembak. Ada harapan nak baik. Jalan hati dia tak ada. Tapi kalau kita mari dua tiga orang tak ada amin. Nah, baca doa begitu gini tiyuku, tiyuku tu. Ha. Oh, ada cang baik. Biar tak baik pun. Ha, dia gitu. Baca kalau orang sakit, tak tak kata doa tu. Kita baca doa barang-barang muka dia. Kita orang suka dengan dia. Pasal apa barang-barang ni? Mana? Pasal dia kira nak baik. Dia gitu dah apa dah kali doa tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu betul. Dia kira nak lebih dia kira nak baik. Dan ada juga bacaan-bacaan yang lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Ibn Abbas. Nabi SAW pernah berkata, man ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala indahu sab'a marrat as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka illa afahullah min zalikal marad. Barang siapa yang ziarah pada seorang yang sedang sakit, sakit yang tak mati lah. Jangan sakit yang mati. Sakit yang tak mati. Sakit tu. Eh? Maka dia kata 7 kali. Dekat dengan orang sakit tu. As'alullahal azimah. Aku minta kepada Allah Tuhan yang maha agung. Rabbal arsyil azim. Tuhan yang memiliki arah yang sangat besar. Ayyashfiyaka. Bahawa engkau sembuhkanlah wahai Allah. Akan kamu. Bahagia Allah sembuhkan akan kamu. Kata dia. Eh? Ingatlah tu. Ingatlah. Nah, bacaan-bacaan daripada Nabi, kalau kita baca dengan yakin insya-Allah. Tapi Nabi kata dah, sakit yang tidak mati. Penyakit yang tidak mati ke sakit tu? Penyakit tu kita baca, berat penyakit dia jadi ringan. Ada gitu. Penyakit hak balik awal dah cang dah tu. Nah, tapi kita tak tahu. Nah, baca lagu tu. As'alallahu azimam rabbal arsyil azim, napa ayyashfiyaka. Aku minta kepada Allah Tuhan yang maha agung, pemilik arah yang maha besar, bahawa Allah menyembuhkan akan dikau. Nah, jadi sembuh. Ha. Dia kata illa afahullahu min zalikal marad, mereka Allah Taala akan sembuhkan dia daripada penyakit itu. Nah. Kadang-kadang ada bagus. Ada satu orang tu dia tak pandai nak baca. Sedangkan orang ni dalam keadaan macam gengoy yang hilang ingatan. Berlaku di hospital. Nah. Jadi anak-anak dah berhenti nak baca. Akhirnya, Messi mari baca. Tiup di telinga dia. Nah, jadi senyap molek. Kira tak sekarang, Messi dulu baca. Nah. Anak-anak dengung-dengung. Mari buat ni. Baik dah suami, dah berhenti benda anak. Nah. Mari 7-8 orang. Mesti kata baca sikit. Tiup dia telinga ayah. Dia macam masuk syaitan. Dia orang dekat nak mati. Dia masuk syaitan. Dia nak ambil imam. Macam-macam wonder. Tak nak suruh lupa. Nak suruh jadi hilang ingatan. Tak. Boleh nak tolong baca. Nak puji nak baik. Nak baik. Nak tu malah layan aku. Nampak? Ha. Dan sunat kita berkata dengan baik. Walaupun tidak baik. Dah? Ha, sunat. Kerana Nabi SAW mengajar kita bila kita masuk kepada orang yang sakit, kita kata la ba'sa, la ba'sa, tahurun insya-Allah taala. Kata gitu. La ba'sa, tahurun insya-Allah taala. Maknanya tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, molek, molek insya-Allah. Kata gitu. Nih, maknanya kita memasukkan kesukaan dan harapan kepada orang yang sakit walaupun kita tahu sakit itu adalah membawa kepada pendek umur, mati dan sebagainya. Eh, sunat kita kata la baksa. Tak ada apa-apa. Aku tengok pohon sihat. Haa, ni lagu tu. Tak? Kita dok. tak kata lagu tu. Kita kata gua ni. Kawan aku macam gemung kot hari tu. Tak dalam 7 hari. Kawan tu pak ketah. Tu. Orang molek mati pagi esok. Tengah hari mahal tanah dok. Tak? Jahat. Rasa jarah. Jahat-jahat gitu. Tak? Ada pula kata gitu. Tengok Nabi kata, walaupun orang tu pendek umur, kata la basah, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tengok umur segar megah, sehat pada kemarin. Ha, kata gitu. Dia panggil bohong sunat supaya dia tidak putus asa putus daripada rahmat Allah. Kata gitu. Walaupun kita tengok kemarin molek sikit, hari ni berat. Kata gitu. Aku tengok molek hari ni pada kemarin segar dah, tak ada apa-apa dah. Dah lama lagi boleh balik. Nabi ajar dua kata gitu. Tak. Ni dah. Mari molek sikit tengok muka mu. Hari ni macam nak jalan jauh. Kawan tu tupik air kecil. Faham tak? Dia kekil. Tak tupik air kecil bapa. Tak. Tak kata gitu. Macam-macam. Dia buat gua lagi dia. Gurah dia kata-kata. Walaupun berkata benar, pada ketika ini dia menjadi tidak benar. Betul sungguh dia kata tu, tapi tak boleh kata pada keadaan-keadaan seperti ini. Nah, dia kata katik belakang tu ada. Iman yang ada hari ni. Nampak? Maknanya mati dah seorang lagi tu. Kamu seorang lagi tinggal. Jangan. Nah, jangan kata gitu nyanyi korang. Nah, jadi pendek umur. Jadi hang boleh makan nasi tak boleh makan. Nah, dia tak mati. Orang kata benda-benda boleh. Nah. Dia berasa seolah-olah dia akan baik. Suruh sabar. Suruh sabar. Nah. Macam berpandang, orang pandang ziarah, dia ucapkan supaya sabar. Sabar ujian daripada Allah. Tak ada apa-apa. Macam orang pergi kat orang nak orang mati dah. Orang pergi kat orang mati ni, Nabi ajar kita ucap takziah. Ucap takziah. Bersabar, bersabar. Semua kita adalah milik Allah. Kata gitu. Tak kata. Tak kata gitu. Tak. Kita anak awak pun milik Allah Ta'ala berkesabaran masih yang ambil balik hak dia. Itu orang panggil takziah. Itu ucapan-ucapan yang baik. Tak. Ini tak. Mati bila? Mati mana? Tak. Tak tahu sekarang. Dia main gitu. Tak takziah langsung. Ucapan-ucapan yang kalau ahli rumah mati itu dengar, dia jadi ringan. Itu dipanggil takziah. Tak mesti dengar kalimah-kalimah atau lapah yang tertentu. Bila kita kata kataan-kataan tu, dia jadi ringan. Begitu juga dengan orang sakit. Bila kita kabur begitu, dia jadi suka. Jadi kehobrol. Nah. Nyakitmu ni tak ada harapan. Dah kuasa. Berat. Dia kata begitu. Nah. Di antaranya maknanya menggembirakannya dengan hadiah. Sunat beri hadiah pula. Orang sakit. Nah, sunat beri hadiah. Nah, hadiah yang paling berharga tadi lah. Bacaan doa untuk sembuh. Itu paling berharga. Tak? Beri Quran. Orang sakit kita beri Quran. Beri sejadah tu hadiah. Nah, yang sangat bererti. Dia sakit di hospital, kita beri sejadah. Maknanya suruh semayang lah tu. Beri Quran supaya jangan cakap banyak. Mu sakit dah, baca Quran. Tak? Ni tak biskut Mary. dia ulu biskut Mary, bandar biskut. Habis. Kita ingat terganu ni. Kedah biskut Mary tu. Kalau orang sakit, Kuala Lumpur, tak ada biskut lain. Nah, darah-darah yang biskut balok, keras ketung. Nah, apa gitu? Kena beri biskut ke kau ni? Hadiah lain lah, beri benda-benda bacaan-bacaan yang... Nah, kalau nak beri makan, masa sehat. Yang kita harap masa sehat, tak beri makan. Tak ada nak belanja makan, Aku ajak makan kali mana ni? Mi goreng basah. Tak? Tak ada, nanti sakit je. Sakit nak tebik roh lelah, baru nak beri makan. Beli biskut. Tak? Tak ada biskut benda lain. Kau liman. Kawan tu tak boleh makan masam. Makan mati halu. Biskut Mary tak mahu benda. Nak? Dia kan nak makan, dia tak mahu tu. Dia nak bacaan-bacaan kita. Ucapan-ucapan yang menyenangkan hati dia. Nak? Dia makan lah kita atur biskut Mary. Dah makan. Tambung-tambung dalam gobok. Nah, tak percaya tengok. Bila anak-anak diri dia terbalik lah biskut. Tak akan makannya tu. Balik. Nah, 3 jabis sekali balik. Nah, kenduri biskut Mary dia rumah. Tak pergi pula. Nah. Dia orang sakit dia tambuh. Dia tak jadi segar hati bagi biskut, bagi walimah tak. Dia nak salam. Salam kalau buh bikin sikit dalam. Tu dia dicerah mata. Kalau darah 109, 106 turun. Faham? Memang sebab tu orang sakit satu seorang makcik tu, doktor kata makcik boleh balik dah ni. Dia kata Allah, doktor duduk seminggu lagi. Orang agak. Pasal apa? Pasal dia duduk 8 hari boleh 400 lebih. Orang beri 8 hari. Bawa batas sambung piti. Bila orang balik dah, dia bilang piti kat kata. Bilang piti kat kata dah. Sehari 2 kali orang lawat. Tengah hari tu 3-40 hari boleh. Tang sekarang pula, dia nak seminggu dia duduk. Berapa dia balik kapur siapa nak beri piti? 10 hari, 15 hari sehari. Nampak? Anak dia tak beri. Nanti dia nak sakit kamu. Tak sungguh. Pernah je kita dengar orang sakit. Orang ziarah tu diberi RM5. Orang seorang tu beri RM50. Dia bila dia beri RM50, orang sakit tu kata, ni baru ya. Ni kita dengar. Tidurkan. Ni baru ya. Bangun cengok. Dah laki-laki. Oh, itu bombok tak hidung. Ya Allah. Mungkin piti segon lalu. Orang sakit kau. Kira piti sama. Tak ada kira lain. Kemudian, jikalau seorang itu, kita lihat hampir kepada mati. Seperti hampir dengan sakaratul maut. Umpama panggil mandang dah. Dah. Tak nampak jalan dah ni. Dah. Tak nampak jalan dah. Tak payah baca lah. Doa tadi. Maka setengah ulama' kata baca surah Yasin. Lakinu mautakum. Lakinu Yasin ala mautakum. Dah. Bacalah akan surah Yasin atas orang yang hampir mati di kalangan kamu. Nah, baca Yasin. Dan ada ulama berkata orang yang dekat nak mati sunat baca surah Al-Hadid. Nah, surah Al-Hadid. Cukup mudah keluar roh. Bila dah keluar roh, baca surah Yasin untuk meringankan sakit mayat daripada cabut roh. Ha. Nah. Nah, nak mati lele baru nak baca Quran. Ini satu penyakit juga. Nah. Nak mati lele baru nak ngaji Quran. Masa ni ada tak orang ngaji Quran? Mau kita? Ada. Masa ni TV ya, wayang gambar. Nak? Ha. Nak mati baca Quran, tapi surah Yasin. Jadi ngecek sama. Gimau tak imam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni pula tak ni nak suruh baca Yasin ni. Apa pula? Dah ayah dah, tak ni nak jalan dah. Dah mata klik-klik-klik dah. Tanya pun tak dengar dah. Cakap pun tak jadi apa dah. Ha. Baca Yasin. Masih sedar tak hati Yasin? Nah, ini menyakit berat kot satu ni. Menyakit berat. Eh? Bila kita baca Yasin, buat tak boleh pahala kepada orang sakit. Cuma nak merengamkan dia. Eh, pahala dia kena cari masa sedar ni lah. Eh? Masa sedar ni kita kena banyak baca Quran. Baca Quran ni menjadi bekalan kita. Kemudian daripada mati. Nah. Kadang-kadang tak baca Yasin hidup. Bila dia baca Yasin mati. Ada juga. Nah, siapa orang kata kalau baca Yasin, orang mati. Baca Yasin, orang mati. Nah, padahal orang hidup pun baca Yasin juga. Eh? Surah Yasin ni sebenarnya bukan untuk orang yang nak mati sahaja. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau Al-Kamul Quran, surah Yasin ini untuk apa yang kita niatkan. Kita niat nak mudah jatuh, mudah jatuh. Niat nak ringankan sakit, jadi ringan sakit. Niat nak mudah keluar roh, mudah keluar roh. Nah, atas niat kita. Patutlah kalau orang yang mulut masing jangan panggil baca Yasin. Kalau orang lain kita panggil 5-6 kali baca Yasin dah tak apa-apa yang kita. Panggil orang ni seorang. Nah. Dadang 3 ayat. Mampu keras tu. Dia bisa dia. Kalau dia tu tak panggil tu. Nah. Lagu dia kita kenal dah. Nah. Kalau dulu kau orang mati dah. Raja-raja mati dia pasang. Orang ngaji. Siapa? Syekh? Syekh Mahmud. Nah. Syekh Mahmud Khalil Khusyairi. Masa kita cek-cek dulu kalau pasang Syekh Mahmud boleh mati, boleh mati. Jadi gitu no. Menjadi lumrah lah. Kalau Syekh Mahmud ngaji, orang tanya, boleh mati? Raja mati. Menteri mati. Nah. Yang sebenarnya bukanlah maknanya raja saja mati nak baca Yasin, tetapi siapa-siapa lah. Dan jikalau maknanya apabila dekat dah nak keluar roh, maka sunat kita talqin, iaitu dengan kata la ilaha illallah. Kalaulah tidak berkata oleh orang yang sakit. Kalau tidak kata la ilaha illallah, sunat kita kata. Kalau Nabi kata lakinu mautakum la ilaha illallah, hendaklah kamu ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Jadi kalau dia kata dah, jangan ajar. Tak, sebab tu kalau orang yang nak mati, budak-budak waktu orang tanah bising bangun, dia jadi gangguan telinga dia. Tak. Kena kita pergi baca bukan Yasin, baca Yasin. Kita tengah duduk surah di masa tu, surah di Gong Kapal. Duduk jalan dia. Lepas tu ada orang mari tunggu nak minta baca Yasin. Ayuh dia nak mati mandam. Bukan sekali, 40 kali. Suruh baca 40 kali. Tak kena mati tu. 40 kali suruh baca Yasin. Macam nak darah dia suruh-suruh. Nah. Tapi tak apalah, siang ke dia. Jadi ada 5 orang. 5 orang maknanya 8 kali baca Yasin. 8 kali seorang baca Yasin. Nah, 8 kali kira lah. 3 kali jelek. Faham? 8 kali. Kita pergi tu tengok mayat duduk dalam bilik, luar tak tutup TV. Ramai-ramai duduk tengok TV. Pukul 12 tengah malam. Nah, hantu kata anak beruk lelaki dia. Tak berarti bahasa dia ya? Sama dengan kera duduk lautan. Ayah tu nak tubik roh, tak tutup TV. Kita orang luar tak ada kena-mena kena dibaca Yasin. Dah, anak-beranak balik daripada Kompor, daripada mana, duduk ramai-ramai, duduk cakap. TV pun tak tutup. Nampak mana? Padang dengan muka awak mati. Nah, latihan atas dia sendiri. Dia tuang rumah. Nah, siapa dah tutup TV? Kita baca juga 8 kali, 8 menitik lagi. Tak. Kira 8 kali bawah. Lepas tu dia angkat air sigap, saya tahu hebat rambut. Faham tak? Oh, kalau nak suruh sangat 8 kali Yasin air sigap segelas. Terima kasih dia, terima kasih. Kita dah dah harapkan kita nak upah apa. Yang kita panah pasal keluarga dia, tak tengok pun. Nah. Esok dengar pukul 10 pagi, kiyok. Pagi kubur. Ada apa-apa. Gitu kan? Pasal apa? Pasal anak-anak kau keluarga jauh daripada agama. Mati ke tak mati. Tapi layanan keluarga kita kepada kita, Allah Rabbi, kita boleh bayang. Kita minat lah sekarang anak kita yang boleh mandi mayat kita kalau kita mati. Berapa beradik ada? Kalau aku mati lagi, ada berapa beradik boleh mandi mayat aku? Nak, daya panggil orang mandi. Ada? Tak dapat jalan. Berapa orang anak kita boleh kapang kita lagi mati? Tak dapat jalan. Nak bahagia aku boleh. Nak. Berapa orang boleh jadi seh talih kalau aku mati lagi? Katik 7 malam. Tak dapat jalan. Berapa beradik anak kita yang akan duduk atas kubur kita ngaji kubur sampai patang Quran? Tak. Nah, tak ada. Siapa yang buat anak jadi tak ada? Kita. Itu ayah kan? Latihan mata kita. Nah. Sebab tu kalau kita tengok ada harapan bahawa anak-anak kita nak tolong kita lepas pada mati, maka kita kena buat sudah masih hidup. Sedekah, derma, nah, buat infak fi sabilillah. Mudah-mudahan inilah menjadi bekal kita walaupun kita telah meninggal dunia, benda-benda ni ada, masih ada di dalam dunia sebagai sedekah jariah yang berjalan kerana kita tak nampak jalan anak-anak kita. Biar ada benda-benda lagu tu. Ada kita kalau kita anak, kalau kita senang sikit, kita tengok dia ada orang ngaji agama, nah, kita bela dia, kita tangguh dia ngaji agama. Nah, mudah-mudahan kalau kita mati bila-bila dia berdoa selalu kepada kita. Pada anak kita tak ada nampak jalan pada main utuh ya pun. Nah, kita pergi cari budak ngaji pondok seorang. Nah, pakcik nak jadi ayah kat. Khabar nak beli kitab apa semua, pakcik tangguh makmur. Ngaji molek-molek. Supaya bila-bila pakcik mati, nah, doa lah pada pakcik buat kebajikan. Gitu cara dia. Sebab anak kita tak apa jalan. Apa jalan? Mari boleh buat ramah. Buat ramah boleh. Tengok masih mati. Nak? Amok wohong dalam mulut atas gerai. Nak? Tudung gitu. Anak-anak duduk luar. Sembang gini, gitu, gini, gitu, gini, gitu, gini. Tunggu orang baru semayang. Dia tak semayang. Anak si mati tak semayang. Orang yang tukar semayang orang lain. Nak? Anak si mati tak semayang. 5-6 beradik. Oh, ini bersedih jangan main. Nara gading tu. Belajar kat gajah. Boleh buat? Tak boleh buat benda. Suruh orang. Dah kurang-kurang anak ni. Kalau ayah mati, yang paling afdal kata ulama kata, ialah anak lelaki menjadi imam sembahyang mayat. Anak lelaki-lelaki jadi imam sembahyang mayat. Nah, boleh anak lelaki kita jadi imam sembahyang mayat? Mayat zuhur tu. Faham? Kunyuk subuh dah ingat. Jadi imam mayat-mayat. Molek ni rokok sujud lili batin situ. Dia orang dekat nak mati ni, dia nampak segala benda yang dia kasih sangat di dalam dunia. Sebab tu dalam kehidupan dunia ni, kita kena kasih pada benda-benda yang baik. Kita kena kasih pada benda yang baik. Kasih ke ngaji, kasih ke masjid, kasih ke surah, kasih ke Quran. Nampak benda-benda tu masa nak mati. Nampak? Orang yang kasih ke papadang, nampak papadang. Ini sungguh. Dia benda yang dia sama-sama sangat, minyak sangat, dia akan mari ketika nak keluar roh. Tak percaya dia. Nah. Orang yang minyak burung titik, nampak? Dia nampak burung, masih nak mati. Ikhfa hakiki takkan, jangan main. Dia nampak tu. Orang yang minat Quran, dia nampak ayat Quran depan muka dia. Orang yang berakhir masuk mulutnya menyebut la ilaha illallah, dia akan sebut tu. Nah, tu kita pilihlah masing-masing benda yang kita minat. Orang minat ini tak nampak, ini senang. Nah, orang minat cerita Cina, nampak Cina mari. Masih nak mati tu nampak Jet Li mari depan muka dia. Rumah dah. Dah semua. Orang yang minat ke ulama, kasih ke ulama, nampak muka ulama. Dia benda apa yang kita kasih, dia mari kat nak mati. Nah, ha, kita kasih dia. Tengok, masing-masing pilih kan. Nah, ha. Dah ajak mari surah tak ambuh, ajak mari dengar tak ambuh. Nah, ha. Kalau main nak tu, putok tu. Putok apa, putok? Rumuda tu, pergi main buah. Nah, buah musim dia. Wayang kulit dia ni. Wayang kulit. Dia, parduain. Wayang kulit. Nah, tak pergi dah sini. Orang ngajar maruf. Nah, orang ngajar ambak api. Daripada masjid ramai orang, nampak tak ada orang. Nah, orang nyanyi wak mari, nyanyi wak mari joget. Orang kata bodoh nak maruf. Nah. Itu golongan-golongan munafik pun. Al-munafikun awal munafiqat. Ba'duhum min ba' ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Golongan munafik laki-laki perempuan. Mereka sesama mereka suruh buat benda mungkar. Dan tak suka benda kebajikan. Dalil orang ngajar marah. Buat surah marah. Buat surah ni kapur libung. Nak suruh rombok. Nak suruh rombok. Kau joget bakat jaga pulak. Biar joget sampai kecerah. Jagi nak main besar pulak. Padang mata buruk. Hanya kata. Kalau benda baik marah. Kalau benda hak menyesatkan, habis. Habis ketiak. Tepek posta apa semua. Siang malam, buah dera, buah gambar, buah apa, buah api nak suruh malik. Ini golongan-golongan munafikun. Di mana duduk akhirat? Innal munafikina fid darki asfali minan nar, kata Allah. Golongan munafik ni, akhirat kaki duduk pada lapis yang paling bawah di dalam api neraka. Na'udzubillah. Nah. Sebab itu guru kita pesan kalau orang golongan munafik ni, kalau dia malu jadi mayat, kita semayang mayat dia, kita jangan kata ma qaulukum ala hazal mayyit, jangan kata. Faham? Dia masalah tu masalah khilafiah. Kan ada orang mati kan. Bila kita semayang mayat, kadang-kadang satu tengah tepat tu dia kata. Nah, lepas pada baca doa apa semua kepada mayat, lepas mayat, nah. Maka tu imam kata ma qaulukum ala hazal mayyit. Haji dengar tak kata gitu? Haji. Ya, haji dengar. Jadi kalau orang yang baik ataupun orang kita tak tahu baik ke tidak, baru boleh kita kata tayyib ataupun khair. Tapi kalau orang yang jahat, tak boleh kata baik. Ha, tak boleh. Kalau orang masih hidup dia menentang Islam, masih hidup dia menentang jamaah Islam, tak suka orang ngajar, tak suka buat masjid, tak suka benda-benda yang baik kebajikan, tak suka kepada benda-benda yang berciri-cirikan agama, berahi kepada benda-benda main, nak marah kepada ulama, nak marah ke orang ngajar, jangan kata. Dan jangan semayang ramai-ramai. Itu golongan penentang-penentang Islam yang masih beriman, jangan semayang ramai kerana mereka golongan fasik. Kerana golongan yang menentang jemaah Islam ia dua, satu kafir laknat, yang kedua iaitu fasik saja, semata-mata ikut bodoh. Hak fasik ni jangan semayang ramai-ramai. Dia sama dengan mayat orang bunuh diri, sama dengan mayat penagih dada. Itu mayat ramai tu. Kalau lawan tu guru pak menang rumah ratik. Ayat daya ratik. Ini kita satu masalah. Kalau kita kata ma qaulukum ala hadzal mayyit, kita jawab khair, kita berdusta kepada Allah Subhanahu taala. Sebab sahabat tidak akan berdusta kepada mayat yang tidak baik. Pernah lalu mayat yang baik di hadapan para sahabat, Nabi ada bersama, sahabat berkata, baik, baik, baik, Nabi kata wajib syurga. Kemudian lalu pula mayat yang kedua, sahabat-sahabat berkata tak pakar rawa, tak pakar rawa, tak pakar ni mayat ni. Nabi kata wajib neraka, wajib neraka. Maknanya kalau jahat, jangan kata baik. Nak? Ada begitu. Jangan main. Buat lebih kurang. Nak? Kalau jelas mereka ini menentang, kata ke Islam, kata ke Quran, kata ke hukum hakam, kata ke hudud. Nak? Mengaji ke hukum hudud, mengaji ke hukum kisah, jangan semayang. Siapa semayang, hukumnya dosa besar. Sebab Nabi kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah tu Taubah, wala tusalli ala ahadi minhum mata abada. Jangan sekali-kali kamu semayangkan mayat orang munafik ini yang mati selama-lama. Wala takum ala qabri, jangan kamu pandai-pandai nak berdiri di jarah atas kubur. Nah, katanya Doktor almarhum Said Hawa di dalam tafsir Al-Asaf fi Tafsir, kitab tafsir dia, dia kata orang munafik ni kita tak kenal. sebab zahirnya Islam. Macam mana kita tak mau sembahyang atas mayat ni? Nah, dia sama-sama macam kita pergi ke Mekah, pergi haji, pergi berzakat, sembelih korban, sembahyang dan sebagainya. Nah, katanya, almarhum Syed Hawa, walau bagaimanapun kita masih dapat kenal golongan munafik di dalam orang Islam ini dengan kita kenalkan nas-nas Al-Quran. Bila kenal nas Quran, maka kita kenal ni golongan munafik. Di antaranya dia kata, Quran kata kita ajak orang munafik ikut Islam, balik pada Quran hadis, dia akan lawan sehabis-habisnya. Maka itu dapat kita kenal dah. Tak tersembunyi lagi, itulah golongan-golongan munafikun, maka jangan cuba nak semayang mayat dia. Tak boleh. Nah, tak boleh lah. Tak kira siapa-siapa ni. Nah, sama ada munafik yang berada di Malaysia, di mana-mana saja, kita kena tahu. Tak, tapi kalau orang ikut bodoh, dia tak kata kalimah-kalimah. Nah, anti-Islam, dia hanya ikut saja. Nah, saya tak tahu benda ikut. Itu golongan-golongan fasik. Maka kata ulama-ulama fiqah boleh semayang mayat dia, tapi jangan semayang ramai-ramai. Seorang dua sudah. Nah. Dua orang dah ratik. Nah. Tiga ratang nasi, dua orang makan. Faham tak? Biar tubik perut hijau. Nah. Kata buat apa dah ratik ramai-ramai? Mana boleh dia menentang jamaah Islam? Boleh? Tak boleh. Dan apabila telah keluarlah roh, maka sunatlah kita tutupkan mata orang yang meninggal dunia. Tutup mata. Nampak? Tutup mata. Kerana Nabi bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Seseorang itu bila Tuhan cabut roh dia keluar kok hulkum. Hulkum ni bila dia keluar kok mulut. Nah, bila keluar kok mulut, mata pun melihat akan roh tu keluar. Bila habis keluar roh, maka tidak dapat bergerak lagi jasad, maka mata tidak dapat ditutup lagi. Sebab tu, bila keluar mata tengok, sebab dia roh ni macam seolah-olah panjang. Nah, seolah gitu. Bila dia keluar tu mata tengok, tak. Bila habis keluar, maka mata pun tak boleh bergerak lagi kerana jasad telah tidak ada roh. Maka sunat tutup. Tapi biar mati dulu. Jangan mana tengok. Tutup dah. Tengah sekarang ni barang suruh aku balik awal tau. Tak boleh lah tu. Nah, sebab kita tak boleh orang-orang yang tak pandai tak orang mati ni jangan. Dia kata mati dah, mati dah. Nah, kawan tu ada lagi. Mati dah, mati dah. Nah. Sebab tu kata setengah ulama, kalau orang yang kerjanya berkaitan dengan urusan orang jenazah, dia makruh ziarah orang sakit. Makruh. Macam orang mandi orang mati, orang jual kain kapan, orang tukang wak kanda, tukang gali kubur, dia ziarah orang tak sunat pasal jadi pendek umur tengok muka dia. Tak sungguh. Nah, kalau kita nak sakit yang sakit, lepas tu tengok orang mandi mayat mari mahu kita. Mana rasaan kita? Allah marilah. Oh, Allah. Beratnya nak ada aku ini. Masuk pula seorang ni, Allah, tukar gali kubur ada pula tu. Lepas tu dia tak sunat. Kalau sakit ringan boleh lah, sakit gigi, sakit lutut boleh lah. Sakit berat, kata setengah ulama, hak kerja kait dengan siapan orang mati ni, jangan ziarah. Jadi susah hati dia. Nah, hak boleh walik-walik aja nak makan ubat, tak boleh makan ubat. Kau tengok muka kita mari. Nah, nah, muka mandi mayat, muka tukang kain kapal, tukang gali kubur. Ni kau pasti terlekih mari kau. Sudah pergi. Jadi pendek umur. Malaikan umur dia kekeh, kita pakai dia marah-marah. Biar dia pendek umur. Wallahu a'lam, kita sambung insya-Allah. Pada bulan hadapan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi. Ayo mula beti duduk dalam dada, al-'ilmu fi sudur, ilmu duduk dalam dada, auto dah duduk dalam dada. Kena duduk dalam peti besi, dalam laci, dalam rumah, dalam bank, bawah tikar, dalam payang. Membahaya ke kita? Nah, lagi banyak harta, lagi mudah kita mendapat bahaya. Tengok, hak kena tendang tengah jalan, budak puan, orang puan, pasal pakat hilang, inok hilang. Hak kena tikang di kemaman, habis, tikang, kodok, mati, sombak, muka dalam lubang jambang, ambil habis gelang. Kerana? Kerana nak harta. Nah, Ada ustazah kena tikam pasal orang tu hak tikam tu nak ambil ilmu dia dalam dada. Tak jauh. Rumah orang kaya naik orang curi. Rumah orang banyak ilmu tapi tak kaya, tak naik orang curi. Tikam pun tak tutup. Di Kuala Lumpur 3 hari pintu depan tak tutup. Balik tengok kambing duk cakati. Tak ada apa-apa. Dah siapa nak naik rumah dia ada kitab eh. Oh curi dia jalan-jalan-jalan tengok pintu terbuka tak tutup. Pukul 3 pagi. Rumah ni tak tutup, kita naik rumah ni ya. Hei, memodoh. Kau mau orang kaya, tak ada pintu sekepeng. Kita kan jadi tak arat muti, tak arat. Bodoh dia naik. Tak ada kereta, dapat cari pasar. Naik, tak naik. Daya kunci rumah. Kalau kita, tak ada kereta. Langsung go. Yang kita kunci buat gerai, buat apa, pasal ada kereta. Ada kereta, maknanya kena buat gerai, kena buat kunci, kena buat apa. Dinding ni, kikak ni kena bersih. Tidak orang ambil kereta kita. Itu yang mati sekeluarga dah nak keluar. Terbakar. Dah pintu 3 lapis. Kalau siap itu dah nak buka kalau terbakar. Boleh buka? Api dengan kuat nak cocok kuat ni. Dah kalau 3 lapis. Tak? Jadi KFC tuan rumah. Mana? Jadi ayam panggang dulu. Pasal halipik. Belajar jadi baik kepada kita. Tegur imam tadi. Janganlah tegur lagu tu. Tegurlah dengan subhanallah. Kalau kesalah. Kalau tak ayat tu tak putus, kita tolong sambung terus pergi kepada ayat. Itu bolehlah kalau Tok Imam. Tok Imam tak boleh nak sambung. Tapi kalau Tok Imam yang dalam satu kisah ni, nak tegur lagu mana? Bukan Tok Imam tak ingat, tapi tak boleh nak kata. Ada juga. Dia jadi imam. Bila takbir Allahu Akbar. Makmum pun takbir. Lepas takbir jatuh cicok sekor depan. Berbok jatuh cicok. Makmum kata kelakar dah. Cicok ni lama mari tak aku. Besar cicok. Panjang teka cicok. Cicok pun tengok muka tu imam. Macam dia tengah. Cicok binawi ni lepas pada rokok hilang. Masih akak kepala tengok tak ada cicok. Dua ni bila tak ada tu makmum kacau dah mata dia makmum tai. Jadi cicok dia tengok kot lah semayang. Rakaat kedua baca Fatihah. Baca Fatihah doa sapa maliki yaumiddin. Lepas tu nak kata ihdinas siratal mustaqim tak boleh. Bunyi. Faham? Orang yang perlu sambut belakang. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Dok juga. Ihdinas siratal mustaqim. Hijau. Bunyi. Ini Tok Imam. Dia masuk dalam kain cicok. Masuklah dalam kain makmum. Dia masuk dalam kain Tok Imam. Seluruh dalam tak pakai. Ini kacang. Lala berhenti Tok Imam. Ini berlaku di Indonesia. Dia keluar, dia berjalan ke tepi tu. Cicok. Keluar dalam tak pakai. Makmum batal semua. Dia suka ke dia. Ini kacang ni. Dia ingat tu tak izinnya. Cicok boleh. Macam-macam ada. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita cuba jawab soalan mesti. Minta penjelasan. Apa hukum kenduri ambil duit? Kalau dalam keadaan darurat, boleh guna tisu lipat menggantikan duit. Di tuan rumah nak duit. Apa hukum yang sambut Valentine? Apa hukum laki-laki memakai rantai dan gelang? Baik. Hukum kenduri ambil duit. Buat kenduri ni biasanya kerana pernikahan lah orang ambil duit. Kalau sunat anak, orang dah ambil duit. Apa tahu lagi kalau sunat ayah, memang orang dah ambil. Orang pergi pun tak. Biasanya kenduri pernikahan. Hukumnya melakukan kenduri, sunat yang sangat dituntut. Aulim walau bisyati, Nabi kata. Kalau mau buat nikah, jamu anak boleh natu, buatlah kenduri walaupun seekor kambing. Tak apa dah. Seekor kambing ni walaupun 400 riyal habis. Tak apa. Buat. Sangat digalakkan oleh syarak. Tak buatlah. Kalau tak mampu juga, kok belauk saja tak apa. Nah, tak mampu akak buat kuih saja pun tak apa, kuih tawa. Maknanya buat tu dituntut walaupun makan 5 orang, 10 orang. Nah, ini adalah sunnah Nabi SAW. Kerana apa tujuan kenduri? Kerana dua perkara yang sangat penting. Pertamanya memberitahu bahawa anak kita telah pun bersuami, maka tiada perlu lagi ada sesiapa yang nak masuk meminang. Kerana kalau kita tak kabur nikah, ada orang masuk minang, memalu memaikkan keluarga orang. Dia ingat kita tak nikah, kita nikah senyap-senyap anak kita. Orang masuk minang 2-3 buah kereta mari, tak malu saja. Tak? Ha. Itu bil hati dia tu. Mana? Ha, ini satu perkara yang tidak baik. Mesti beritahu pada orang. Iklan. Yang kedua, tanda gembiranya kita dapat isteri, dapat suami atau dapat menantu. Maka gembira ini biasanya disimpal dengan dibuat kenduri. Bak orang dah buat, kalau juga cerita dah buat kenduri. Tak? Ha. Apa kenduri ni? Ha? Haji, kenduri ni, kenduri ceria ni. Kalau dah buat kenduri ceria. Bodoh punya Haji. Ha. Kenduri kerana pernikahan tanda gembira. Maka gembiranya kita beri makan kepada orang. Lillahi Rabbil Alamin. Bila lillahi rabbil alamin, tidak boleh ada dalam hati kita nak duit orang. Tapi kita tak tahu nak duit orang, melainkan dengan beberapa alamat. Jikalau alamat itu timbul, kita kenal. Umpamanya tuan rumah dia pakat, dia bercam, bicam, buat kira dengan tukang semelek, dengan tukang masuk. Kalau daging spikul, tuan yang ada. Dia pecah ubang lah. Itu memang, confirm memang tidak ikhlas dah. Ha? Kalau daging spikul, utung banyak mana? Ini kira nak makan utung tu. Kalau tambah spikul lagi, utung banyak mana? Ha, ini memang jenis nak cari pitih orang. Faham? Tapi kalau kita pergi kenduri, dia terima duit. Jangan kita kata dia tak ikhlas. Belum tentu. Sebab dalam Islam ini menganjurkan memberi hadiah. Dan tidak syarat hadiah ini bila berlaku sesuatu majlis. Dalam keadaan tidak ada majlis, sunat kita beri hadiah kepada orang. Nah. Tahadau, tahabu. Dalam hadis. Sentiasalah kamu saling memberi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Nabi dah kata di mana-mana. Nah. Maka di antaranya, kita beri hadiah kepada tuan rumah yang menjamukan kita. Hukumnya adalah harus dan termasuk perkara sunnah juga ataupun sunnah kerana perintah dalam hadis yang umum. Nah, maka kita beri duit ke dia sebagai hadiah. Zaman dulu dia macam-macam hadiah. Orang dulu tak beri duit. Zaman buah merah itu, hak ada naka ke, hak naka. Tak, ha, hak ada.